Mitra bisnis, kasus kekerasan belakangan ini dinilai sebagai bentuk absennya negara dalam melindungi warganya. Survei Kompas menunjukkan lebih dari 60% responden tidak puas dengan perlindungan negara dalam memberikan rasa aman. Lebih dari 80% juga menyatakan kekerasan terhadap kelompok agama akhir-akhir ini akan mengancam toleransi dan kehidupan bernegara di Indonesia. Di sisi lain, kerukunan hidup antar agama sebenarnya sudah merupakan akar kebudayaan Indonesia. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen, Fransiskus Welirang. Pak Fransiskus, apa komentar Anda? Ya, kalau kita melihat saat ini, ya kan, tentunya masyarakat kita ini boleh kita katakan dalam proses belajar. Ya. Jadi di dalam hal itu. Nah, proses belajar itu juga tentunya menuntut ya, bahwa pengetahuan ya, pengetahuan yang dalam kondisi ini, terutama karena kita banyak generasi muda, kita merupakan bagian daripada mayoritas masyarakat kita, ya kan. Tentunya kalau kita lihat, tuntutan dialog itu merupakan hal yang harus kita perbanyak begitu loh. Ya, jadi banyak dialog-dialog dalam rangka membuka ya pengetahuan-pengetahuan. Nah, ini yang sebetulnya lebih jadi ini adalah pengetahuan agama ya. Jadi mungkin bisa dalam dialog-dialog. Jadi bukan belajar agama tapi pengetahuan agama. Itu yang mungkin kita tidak memiliki. Maksud Anda, generasi muda juga harus diajak dalam berbagai dialog antar agama? Iya, saya kira begitu. Jadi para pemuka agama kita harus bisa membimbing kaum muda kita itu jadi dialognya bukan di dalam generasi yang tua gitu loh. Tapi generasi yang tua ini coba membimbing kepada yang muda. Karena yang muda saat ini ya dalam proses belajar, mencari identitas, mencari keterbatasan pengetahuan tentunya, ya kan? Dan ini jelas merupakan bagian daripada hasil kan, hasil cerminan daripada pola pendidikan atau kurikulum kita. Karena ya sebetulnya pada masa kecil muda ya, jadi sebetulnya pada tingkat sekolah dasar itu kan sangat penting sekali bagaimana menumbuh kembangkan nalar. Nah, nalar ini bagaimana transformasikan ke dalam satu kurikulum ya. Kita memiliki keterbatasan nalar. Kalau kita memiliki keterbatasan dan terhadap nalar ini, ujung-ujungnya menjadi kekerasan otot gitu. Kerukunan beragama sebenarnya merupakan bagian dari akar budaya Indonesia. Kenapa saat ini hal tersebut sepertinya sudah tidak ada? Ya, perubahan zaman kan terjadi ya kan. Nah, kalau dulu ya kan mungkin keluarga, kekeluargaan, artinya orang tua dengan anak, membawakan anak itu dekat. Dalam era saat ini, banyak ditinggalkan kepada sekolah. Sekolah ini yang menggantikan. Sedangkan orang tua kemungkinan juga bekerja atau terbatas pengetahuan akibat daripada kemajuan. Nah, ini merupakan bagian daripada dampak-dampak tersebut. Dampak-dampak kemajuan juga membawakan hal itu. Demikian Fransiskus Welirang. Saya Kiki Wijaya.